Rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Durusul Al-Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqin biha karya Syekh Abdul Rahim hafizahullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah masuk di pelajaran yang kelima. Ya. Kita sudah masuk di pelajaran yang kelima. Naam. Di pelajaran yang kelima, kita sudah sampai terakhir kemarin di tamrin yang ketiga. Terakhir kemarin di tamrin yang ketiga, berarti hari ini ya, sekarang kita masuk ke tamrin yang berikutnya, yakni tamrin ar-rabi', tamrin yang keempat. Ya, tamrin yang keempat. Naam. Di tamrin yang keempat di sini, kita disuruh untuk membaca, membaca kalimat-kalimat yang beliau sebutkan di sini. Ya, kita diminta untuk membaca kalimat-kalimat yang beliau sebutkan di latihan yang keempat di sini. Ada 20 nomor. Ya, ada 20 nomor ya. Nah, di sini kita baca kalimat-kalimat yang ada di sini. Ya, dibaca sesuai dengan kaidah yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya, dibaca sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Jadi diperhatikan yang pertama panjang pendek, yang kedua diperhatikan harokatnya. Ya, yang benarnya harokatnya seperti apa? Ya, kalau ada huruf jar, maka kata setelahnya seperti apa? Kalau kata yang dia itu susunannya idofah, mudof nilai, maka cara membacanya seperti apa? Ya, harus diperhatikan. Ya, naam. Iqra, bacalah. Naam. Ayo, faddal. Naam. Aina baitul mudarrisi? Ya, aina baitul mudarrisi. Ya, jadi di sini ya, kalau kita tidak dapati suatu kata ada harful jar, atau ya dia tidak sebagai mudofun ilaih, ya, maka asalnya kita jadikan kata tersebut dengan domma saja. Kita harakati kata tersebut dengan domma. Ya, anda ulang. Dalam kalimat, kalau kita tidak dapati ada huruf jar, yang kita kan baru dapat beberapa kaidah kan. Di antaranya kalau ada huruf jar pada suatu kata, maka kita jadikan kata tersebut menjadi majrur yang ditandai dengan kasrah, atau kata tersebut sebagai mudofun ilaihi. Ya, kata tersebut sebagai mudofun ilaih. Maka apa? Maka kita jadikan kata tersebut majrur, ditandai juga dengan kasrah. Ya, kalau tidak ada sebab-sebab yang mengharuskan dia berharokat kasrah, ya, atau mengharuskan dia harus berharokat fathah, maka kita harokati kata tersebut dengan domma, ya, dengan domma. Ana ulang, kalau tidak ada sebab-sebab yang harus menjadikan kata tersebut ya menjadi kasrah atau menjadi fathah, maka kita menjadikan kata tersebut dengan domma. Jelas ya? Nah, coba berikutnya. Al-Qur'anu kitabullahi. Nah, tadi sebelumnya artinya apa tadi? Di mana rumahnya guru itu? Ya, di mana rumahnya guru? Guru itu, di mana rumahnya guru itu? Ya, aina baitul mudarrisi, di mana rumahnya guru itu? Huwa ba'idun. Huwa ba'idun. Ya, huwa ba'idun. Apa maknanya? Rumah guru itu jauh. Ya, rumah guru itu jauh. Ya, berikutnya. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Ya, Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Ya. Al-Qur'anu. Nah, di sini kan kita kasih dhamma. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada harful jar. Ya. Sebelumnya juga tidak ada kata tersebut juga tidak sebagai mudhafun ilaih. Maka apa? Kita jadikan dia dengan dhamma. Ya, kita jadikan dia dengan dhamma. Berikutnya. Al-Ka'batu baitullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Ya, Al-Ka'batu baitullahi. Apa artinya? Rumahnya Allah. Ka'bah itu rumahnya Allah. Ya, Ka'bah itu rumahnya Allah. Al-Ka'batu baitullahi. Ya, Al-Ka'batu. Jadi kita kasih dhamma ya. Al-Ka'batu. Baitu juga, ha? Baitu juga. Kita kasih dhamma. Ya, jangan kita kasih kasrah atau fathah. Kenapa? Ya, karena kan tidak ada harful jar sebelumnya. Ya. Kemudian kata tersebut itu sebagai ya, tidak sebagai mudhafun ilaih. Ya, itu baru beberapa kaidah yang kita dapat ya. Jadi asalnya tadi untuk mempermudah kalau tidak dimasuk ke harful jar, tidak juga sebagai mudhafun ilaih, maka kita jadikan kata tersebut dengan dhamma. Nah. Berikutnya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Nah, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ya, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Naam, apa artinya? Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya rasul adalah rasulnya Allah. Ya. Naam. Berikutnya nomor 5. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Ya, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Ya, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Naam, apa artinya? Guru itu telah keluar dari ruangan kepala sekolah. Naam, guru itu telah keluar dari ruangan kepala sekolah. Ya, guru itu telah keluar dari ruangan kepala sekolah. Berikutnya nomor 6. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Naam. Hadza baitu Hamidin wa dhalika baitu Khalidin. Ya, hadza baitu Hamidin wa dhalika baitu Khalidin. Ya, hadza baitu Hamidin wa dhalika baitu Khalidin. Ya. Apa artinya? Ini rumahnya Hamid dan itu rumahnya Khalid. Naam, ini rumahnya Hamid dan itu rumahnya Khalid. Ya, ini rumahnya Hamid dan itu rumahnya Khalid. Nah, berikutnya ibnu Ammarin talibun, wa ibnu Yasir, wa ibnu Yasirin tajirun. Naam, ibnu Ammarin talibin, wa ibnu Yasirin tajirun. Ya, ibnu Ammarin talibun, wa ibnu Yasirin tajirun. Ya, apa artinya? Anaknya Yasir pelajar, dan anaknya Ammar pelajar, dan anaknya Yasir pedagang. Nah, anak laki-lakinya Ammar pelajar, dan anak laki-lakinya Yasir pedagang. Ya, anak laki-lakinya Ammar pelajar, dan anak laki-lakinya Yasir pedagang. Berikutnya nomor 28. Baitul mudarrisi ba'idun, wa baitut tajiri qaribun. Naam, baitul mudarrisi ba'idun, wa baitut tajiri qaribun. Baitul mudarrisi ba'idun, wa baitut tajiri qaribun. Kita ulang, baitul mudarrisi. Ya, jadi al-mudarrisi di kasrah karena dia sebagai mudhafun ilai. Ba'idun, ya, kita kasih dhamma ya. Wa baitut tajiri qaribun. Ya, dan apa artinya tadi? Rumahnya pengajar itu jauh, dan rumahnya pedagang itu dekat. Nah, rumahnya guru itu jauh, dan rumahnya pedagang itu dekat. Nah, berikutnya nomor 9. Hada miftahu sayyarati. Aina miftahul baiti? Naam. Hada miftahul sayyarati. Aina miftahul baiti? Hada miftahul sayyarati. Aina miftahul baiti? Ya, jadi kita perlahan-lahan ya. Dalam membaca, dalam belajar kita perlahan, secara bertahap. Ya, step ke step berikutnya ya. Naam. Apa artinya? Ini kuncinya mobil itu. Di mana kuncinya rumah itu? Naam. Ini kuncinya mobil itu. Di mana kuncinya rumah itu? Naam. Berikutnya nomor 10. Man anta ya waladu? Ana ibnu Abbasin. Naam. Man anta ya waladu? Ana ibnu Abbasin. Man anta ya waladu? Ana ibnu Abbasin. Apa artinya? Siapa kamu wahai anak kecil? Saya anaknya Abbas. Nah, siapa engkau wahai anak? Saya anak laki-lakinya Abbas. Ya, saya anak laki-lakinya Abbas. Berikutnya nomor 11. Wa ibnu man huwa? Huwa ibnu Khalidin. Ya. Wa ibnu man huwa? Huwa ibnu Khalidin. Wa ibnu man huwa? Huwa ibnu Khalidin. Ya, wa ibnu man huwa? Huwa ibnu Khalidin. Ya. Apa artinya? Dan anak siapa dia? Dia anaknya Khalid. Naam, dan anak laki-lakinya siapa dia? Dia anak laki-lakinya Khalid. Dia anak laki-lakinya Khalid. Berikutnya. Aina masjidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa fi fil madinati munawwaratin. Naam. Aina masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil madinatil munawwarati. Taulang, aina masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil madinatil munawwarati. Naam, coba diterjem. Di mana masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia di Madinah. Dia di kota Madinah. Naam. Di mana masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, masjidnya Rasulullah di kota kota Madinah, Al-Madinatul Munawwarah. Naam. Berikutnya. Bintu Hamidin fil mudarrasati. Fil madrasati. Naam. Wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Nah, sekali lagi. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Naam, bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Naam, apa artinya? Anaknya Hamid. Iya, anak-anak anaknya Hamid, anak perempuan. Anaknya perempuan Hamid di dalam sekolah, dan anaknya Muhammad di dalam universitas. Naam. Anak perempuannya Hamid di sekolah dan anak perempuannya Muhammad di universitas. Nah, berikutnya nomor 14. Ismul mudarrisi Sa'idun wa ismul muhandisi Khalidun. Nah, coba disambung. Ada hamzah wasal di situ, coba disambung. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Naam. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ya. Naam. Ini ada sedikit yang kita harus jelaskan di sini ya, tentang hamzatul wasal. Hamzatul wasal. Ya, pada kalimat ini. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ya. Lihat di kata ismul mudarrisi, kata ismu. Ismul mudarrisi di huruf yang pertama di situ. Ya, di situ ada hamzah. Ya, hamzatul wasal namanya. Ya, namanya hamzah wasal. Kemudian di kata yang berikutnya wasmul muhandisi. Wasmul muhandisi. Nah, di situ juga ada hamzatul wasal. Wasmu. Ya, ada alif di situ, itu namanya hamzah. Hamzatul ada hamzah di situ. Hamzatul wasal ya. Ah, di sini ada dua hamzatul wasal. Yang pertama posisinya di awal, ya di awal jumlah, di awal kalimat. Yang kedua hamzatul wasalnya di tengah kalimat, ya di tengah kalimat. Ya, maka cara membacanya ini berbeda. Kalau hamzatul wasal di awal kalimat, maka kita baca harokatnya. Ismul mudarrisi. Ismul mudarrisi. Ya, itu ketika di awal kalimat hamzatul wasalnya kita baca harokatnya ya. Tapi ketika hamzatul wasalnya di tengah kalimat seperti wasmu al-muhandisi, wasmul muhandisi masa, maka hamzatul wasal di sini tidak usah kita baca. Langsung kita masukkan ke huruf setelahnya. Ya, langsung kita masukkan ke huruf setelahnya. Jadi dibacanya gimana? Wasmu. Ya, tidak wa ismu lagi. Ya, tapi langsung ke wasmu. Wasmul muhandisi Khalidun. Ya, jadi ini cara pengucapan hamzatul wasal ya. Naam. Berikutnya nomor 15. Ammut talibi ghaniyun. Naam. Ammut talibi ghaniyun. Ammut talibi ghaniyun. Ya, ammut talibi ghaniyun. Naam. Apa artinya? Pamannya pelajar itu kaya. Naam. Pamannya pelajar itu kaya. Ya, pamannya pelajar itu kaya. Sini ada kata ammun. Ammu. Ammu. Ya, situ maknanya paman. Ya, maknanya apa? Paman. Ya, paman di dalam bahasa Arab itu dibedakan. Paman dalam bahasa Arab itu dibedakan. Maksudnya apa dibedakan? Dibedakan antara paman dari pihak ayah dan paman dari pihak ibu. Ya, paman di dalam bahasa Arab itu dibedakan. Ya, ada paman dari pihak ayah dan ada paman dari pihak ibu. Kalau kita orang Indonesia, itu antara paman di pihak ayah dengan paman dari pihak ibu itu sama aja, tidak dibedakan. Ya, tidak dibeda, tidak dibedakan. Tapi kalau bahasa Arab beda antara paman dari pihak ayah dan paman dari pihak ibu. Ya, itu dibeda, dibedakan. Contohnya, ana punya orang tua, punya ayah dan ibu. Ya, ana punya ayah dan punya ibu. Ayah ana itu memiliki saudara laki-laki. Begitu pula ibu ana memiliki saudara laki-laki. Ya. Gak ada spidol. Allah, lupa spidolnya. Ya. Kita ulang. Ana punya orang tua, bapak dan ibu. Bapak ana punya saudara laki-laki. Ibu ana juga punya saudara laki-laki. Nah, dalam bahasa Arab, ya, pengucapan paman dari pihak ayah, contohnya pihak ayah ana tadi, itu berbeda dengan pengucapan dari pihak ibu ana. Ya, kalau paman dari bapak saya, itu dalam bahasa Arab istilahnya ammun. Jadi ana panggil paman ana dari pihak bapak ana itu ammun. Ya. Tapi paman dari ibu ana itu ana enggak panggil ammun, tetapi panggil khalun. Ya, ana panggil khalun bukan ammun. Ya, jadi dibedakan. Kalau kita Indonesia, ya sama-sama paman dari pihak bapak ana, dari pihak ibu ana dipanggil paman atau om. Tapi kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Jadi ammu ini paman dari pihak ayah. Ya, paman dari pihak ayah. Nah, berikutnya. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Naam. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Ya. Apa artinya? Pintu-pintunya masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. Naam. Pintu masjid terbuka dan pintu sekolah tertutup. Pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. Ya. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Jadi maftuhun itu terbuka maknanya. Maftuhun maknanya terbuka, mughlaqun lawannya. Ini tertutup. Ya, maftuhun terbuka, mughlaqun tertutup. Ya. Nah. Berikutnya nomor 17. Khalu Hamidin faqirun. Naam, khalu Hamidin faqirun. Khalu Hamidin faqirun. Ah, ini tadi. Ya. Apa artinya? Paman dari paman Hamid fakir. Naam. Paman Hamid faqir. Pamannya Hamid itu faqir. Nah, di sini paman juga, khalu. Paman juga. Loh, apa bedanya dengan tadi ammu? Nah, bedanya kalau khalu di sini paman dari pihak ibu. Ya, paman dari pihak ibu. Jadi kalau kita mau artikan secara panjang, terjemahkan secara panjang, paman dari pihak ibunya Hamid fakir. Tapi kalau kita Indonesia sama aja. Ya, paman, ya. Pak, paman tadi dalam bahasa Arab itu ya indahnya bahasa Arab ya. Indahnya bahasa Arab, bahasa yang sempurna. Ya, orang pertama saja dibedakan dengan orang kedua dibedakan dengan orang ketiga. Ya, kemudian orang pertama juga ada pembagian, ada yang mufrad, ada yang jama. Orang kedua ada yang mufrad, ada yang jama. Ya, orang ketiga ada yang mufrad, ada yang jama. Subhanallah ya. Indahnya bahasa Arab. Ya, bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai bahasa Al-Qur'an. Ya, tidaklah Allah memilih suatu bahasa sebagai bahasa dalam kitabnya kecuali kemuliaan mulianya bahasa tersebut. Ya, naam. Berikutnya nomor 18. Sayyaratu Abbasin fisyaribi. Naam, sayyaratu Abbasin fisyari'i. Sayyaratu Abbasin fisyari'i. Ya, sayyaratu Abbasin fisyari'i. Apa maknanya? Mobilnya Abbas di jalan. Ya, mobilnya Abbas di jalan. Mobilnya Abbas di jalan. Ya. Nomor 19. Ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Nah, ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Ya, ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Apa artinya? Anak siapa kamu? Saya anaknya guru itu. Naam. Anak laki-lakinya siapa engkau? Ya, anak siapa engkau? Saya anaknya guru guru itu. Berikutnya nomor 20. Ainal kalbu huwa tahta sayyarati. Naam. Ainal kalbu huwa tahta sayyarati. Ainal kalbu huwa tahta sayyarati. Ya, apa artinya? Naam, di mana anjing itu? Anjing itu dibawa mobil ya. Anjing itu dibawa mobil. Ya, alhamdulillah selesai dari latihan yang keempat. Ya, kita sudah latihan membaca tadi ya. Kita sudah latihan membaca. Jadi membaca perlahan ya. Perlahan ya. Enggak usah terlalu kita terburu-buru. Ya, perlahan yang penting sesuai dengan kaidahnya yang sudah kita pelajari. Ya. Nikmat ya ketika kita bisa membaca kitab yang kitab tersebut berbahasa Arab. Ya, ini merupakan nikmat yang luar biasa. Ya. Kenapa? Kita bisa membuka buku-buku para ulama. Ya, buku-buku para ulama itu rata-rata mereka tuliskan berbahasa Arab. Baik ulama yang orang Arab atau ulama yang selain Arab. Itu rata-rata mereka ketika menulis kitab itu mereka tulis dengan berbahasa Arab. Jadi apa? Kalau kita mau membuka ya buku-buku tersebut, kita ingin mendapatkan faedah dari buku-buku tersebut, ya, maka tentu kita harus bisa membacanya. Ya, kita harus bisa membacanya. Ya, ini dengan memahami kaedah-kaedah bahasa Arab. Belajar bahasa Arab ya. Dengan kita mempelajari bahasa Arab, itu akan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Ya, naam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, insyaallah taala. Pada pertemuan berikutnya baru kita masuk ke latihan yang kelima. Ya, semoga apa yang tadi yang sedikit kita pelajari bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, naktafi bihadzal qadar, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.